Berdiri di jalanan yang sunyi, menerawang matanya, pandangi langit sejenak, mendung tutupi terang. Jejak langkah yang pernah terlihat, ini telah lenyap di telan musim, mencari kebenaran di kehampaan. Senyum, nyimpan misteri ini.